Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih melanjutkan dari kitab Tauhid, dari bab yang baru insyaallah, Maja'a Fitanjim, bab apa yang telah datang tentang Tanjim. Tanjim adalah ilmu tentang perbintangan. Tanjim adalah istidlal bil ahwal falakiyah alal hawadisi al ardiyah. Diterangkan oleh Syekhul Islam yang namanya tanjim adalah al istidlal bi ahwalil falakiyah alal hawadisil ardiyah, berdalil, mengambil dalil, mengambil petunjuk bi ahwal falakiyah, dengan keadaan falak, perbintangan. Falak adalah bintang yang beredar, atau falakiyah adalah terkait dengan edaran apa yang ada dari bintang-bintang. Alal hawadisil ardiyah, atas kejadian-kejadian yang ada di bumi. Iya. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullah makna at-tanjim. Sehingga tanjim ini dimasukkan ke dalam ilmu atau pembahasan at-tauhid. Kenapa demikian? Diterangkan oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah dalam syarah kitab at-tauhid. Apa hubungannya ilmu perbintangan dengan bab tauhid? Apa munasabah kaitan antara tanjim dengan kitab at-tauhid? Nah, bab ini dimasukkan ke dalam kitab Tauhid, kata Syekh Shalih Fauzan, lima kana fi ba'di tanjimi batila, karena pada sebagian ilmu perbintangan batila, ada ilmu yang batil. Karena di dalam pada sebagian ilmu perbintangan itu batil. Ada ilmu perbintangan yang batil hukumnya. Bahkan bisa jadi syirik hukumnya. Nanti akan dibahas. Lima fihi yang kedua. Walima fihi min da'wa musyarakatillah fi ilmil ghaib. Karena di dalam ilmu perbintangan juga min da'wa musyarakatillah fi ilmil ghaib, terdapat anggapan pengakuan berserikatnya Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang gaib tadi. Mereka mengaku-ngaku dengan ilmu bintang ikut mengetahui perkara yang gaib. Iya. Wa ta'alluqul qalbi bi ghairillah wa nisbati tasarruf ila nujum. Yang ketiga, wa ta'alluqul qalbi bi ghairillah, serta menggantungkan hati kepada selain Allah. Wa nisbatu tasarruf ila nujum, dengan menyandarkan kejadian-kejadian kepada bintang-bintang. Nah, tiga poin ini kata Syekh, wadzalika yunafi at-tauhid. Maka tiga keadaan ini yunafi at-tauhid, menghilangkan tauhid. Karena orang yang bertauhid yakin, yang ngerti barang gaib hanya Allah. Para munajim-munajim, ahli perbintangan, tidak ngerti. Kalau dia menyandarkan kejadian kepada mereka ahli tanjin, berarti dia telah mensekutukan Allah dengan ahli bintang. Kalau diyakini di sana ada selain Allah yang mengatur kejadian-kejadian berupa bintang, padahal bintang itu milik Allah. Allah katakan, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا فِيهِ, dalam surat Al-Jasiyah ayat ke-13. وَسَخَّرَ, dan Allah yang menundukkan, lakum, untuk kalian. Apa yang Allah tundukkan ayuhan nas? Ma fis samawat, apa-apa yang di langit sana. Wal ardi, dan apa yang di muka bumi. Jami'an, semuanya. Jadi semua yang di langit dan di bumi sakhara lakum, ditundukkan oleh Allah. Berarti kalau meyakini ahli nujum dengan keyakinannya bintang ikut mengatur kejadian yang ada di bumi, berarti telah menserikatkan Allah dengan bintang. Ini syirik. Maka dimasukkan ke dalam kitab tauhid karena keyakinan seperti ini yunafi tauhid, menafikan tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan juga dinisbatkan kitab at-tauhid, dinisbatkan bab ini ke dalam kitab tauhid, nasaba ay ya'taqida lahu bab hadha yubayyin fihi linnau'il jaiz fihi, juga disandarkan bab ini ke dalam kitab tauhid untuk menjelaskan di dalam ilmu tanjim ma fihi jaiz, ada yang terlarang, ada yang boleh. Supaya apa? Supaya diterangkan mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Liyakuna al-muslim ala basirah fi dhalik. Agar seorang muslim itu ala basirah, di atas ilmu dan keyakinan. Jadi seorang muslim beribadah berjalan di atas jalannya Rasul ala basirah. Ibadahnya di atas ilmu, ucapannya di atas ilmu, keyakinannya di atas ilmu, dakwahnya di atas ilmu. Itulah jalannya Rasul. Kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basirah. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Inilah jalanku, tauhid. Ad'u ila Allah, aku ajak kalian ke jalannya Allah, mentauhidkan Allah. Ala basirah, di atas basirah, lihat ilmu. Makanya seorang muslim dia mengatakan ini boleh. Apa alasannya? Apa ilmunya? Wah, ini terlarang. Apa hujahnya? Ini seharusnya seorang muslim dia beribadah kepada Allah ala basirah. Ya. Sehingga dimasukkan bab ini dalam kitab tauhid sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah beberapa asbab munasabah kitab ini. Sekarang kita masuk penjelasan Syekh Shalih Al-Faymin. Babu ma fi tanjim, at-tanjim. Ma huwa tanjim? Secara bahasa, tanjim masdarun, isim masdar. Isim masdar dari kalimat najjama yunajjimu tanjiman. Jimnya ditasydid. Dalam bahasa Arab, ini adalah ditambah satu huruf. Huruf najama ditasydid jimnya menjadi najjama. Tanjim. Apa maknanya? Ai ta'allumu ilmin nujum. Tanjim adalah mempelajari ilmu perbintangan. Jadi tanjim adalah mempelajari ilmu-ilmu perbintangan. Atau i'taqada ta'thira an-nujum, atau keyakinan. Tanjim adalah sebuah keyakinan adanya pengaruh bintang-bintang. Iya. Jadi orang dulu ketika mereka meramal nasib, belajar ilmu tanjim. Iya. Belajar ilmu tanjim. Iya. Maka Nabi mengatakan maniktabasa ilman minan nujum. Barang siapa yang mengambil ilmu dari ilmu perbintangan. Apa kata beliau? Iqtabasa syu'batan minas sihri. Dia telah mengambil cabang dari cabang ilmu sihir. Zada mazad. Akan bertambah. Dan akan bertambah kekufurannya. Akhrajahu Abu Dawud wa Ibnu Majah fil Adab, dan di sahih oleh Syekh Muqbil dalam Sahihul Jami'. Kaum muslimin, jadi itu yang namanya tanjim. Sekarang wa ilmu nujum yang qasimu ila qismain. Ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua. Lihat perinciannya. Ilmu nujum dibagi menjadi dua. Iya. Yang pertama, ilmu taksir. Ilmu at-taksir. Yang kedua, ilmu at-taysir. Apa? Apa itu ilmu tafsir? Nanti akan terangkan. Ilmu tentang perbintangan yang dihubungkan dengan kejadian-kejadian. Terjadinya kejadian dihubungkan dengan bintang. Bintangnya apa ini? Wah, orang ini bintangnya Leo. Leo bulan apa lahirnya? Bulan apa Leo? Ada yang tahu? Wah, oh pantas. Nasibnya ini. Wah, orang ini bintangnya Gemini. Gemini. Gemini betul? Oh, nasibnya ini. Diramal. Ada hubungannya bulan kelahiran atau bintang dihubungkan dengan bulan kelahirannya dan diramalah nasib. Ya. Jadi nasib untung sialnya pengaruh dari bintang kelahirannya. Ini ilmu tafsir. Yang kedua, ilmu at-taysir. Ilmu perbintangan jenis yang kedua namanya ilmu at-taysir. Ilmu tafsir, ilmu tentang perbintangan yang dipelajari dengannya untuk perkara-perkara yang duniawiyah. Iya. Seperti apa? Ngerti arah. Para nelayan di tengah laut belum ada kompas zaman itu. Lalu pakai apa mengetahui arah? Timur, barat, utara, selatan? Dengan bintang. Ya. Allah katakan dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat ke-16, wa'alamati wa bin najmihum yahdadun. Wa'alamat dan tanda-tanda. Dengan apa? Dengan bintang. Tanda-tanda tenger. Oh, tandanya di sana utara itu. Bintangnya sebelah itu. Orang yang mengamati terbitnya bintang dan gugusan bintang itu untuk arah biasanya. Oh, itu arahnya timur. Maka ada istilah bintang timur. Karena nongolnya selalu di timur. Ya. Orang yang biasa mengamati paham, itu bintang timur. Berarti kita posisinya sebelah barat, karena di sebelah timur. Wa bi najmihum yahtadun, dan dengan bintang itu hum yahtadun. Mereka bisa mendapatkan petunjuk, petunjuk arah. Itu namanya ilmu at-taysir. Barakallahu fikum. Sekarang pembagiannya. Kalau ilmu at-taksir terbagi menjadi tiga jenis. Qala syekh wa hadza wa ilmu taksir dan ilmu perbintangan untuk mengetahui pengaruh dari bintang, lebih tepat ilmu ramal tanjim, ya. Termasuk jenis dari ilmu ramal. Ini yang qasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, ayataqida anna hadhihi nujuba mu'athiratun fa'ilatun. Yang pertama, jenis ilmu bintang tentang taksir, ayataqida, jika diyakini, ana hadhihi nujuma, bahwa bintang-bintang ini, mu'asiratun fa'ilatun, yang mempengaruhi, yang mu'asir, yang memberi pengaruh terhadap kejadian, fa'ilatun, yang berbuat adanya kejadian. Dia belajar ilmu bintang untuk diyakini bahwa bintang itu yang berpengaruh, yang memiliki pengaruh, dan dia yang berbuat atas segala bentuk kejadian. Bimakna, Artinya annaha hiya allati takhluqul hawadis wasyurur. Artinya dia meyakini bahwa bintanglah yang menciptakan kejadian-kejadian wasyurur, kejelekan-kejelekan. Nah, maka ilmu bintang yang seperti ini jenisnya termasuk syirkun akbar. Jenisnya syirik akbar. Kenapa syirik akbar? Kenapa dia telah terjatuh kepada syirik akbar? Lianna manidda'a anna ma'allahi khaliqa fahuwa musyrikun syirkan akbara. Karena dia menganggap idda'a, menganggap, karena dia telah menganggap bahwa bersama Allah ada pencipta yang lain, ada khalik, ada pencipta selain Allah. Nah, ini berarti keyakinannya orang musyrik. Kalau penyembah orang Majusi, mereka yakin Tuhan ada dua, Tuhan gelap dan Tuhan terang. Tuhan terang, Tuhan api, pembawa kebaikan. Tuhan jahat, Tuhan gelap, pembawa kejahatan. Keyakinan Majus. Nah, Anda bukan pakai api, pakai bintang. Berarti sama, meyakini ada dua pencipta. Di samping Allah, juga sang bintang yang bisa memberi pengaruh. Ini syirik akbar. Baik. Fahadha ja'ala al-makhluqa al-musakhara khaliqa musakhira. Berarti dia telah menjadikan makhluk, yang makhluk itu ditundukkan oleh Allah. Makhluk tunduk kepada Allah, tapi dia jadikan sebagai yang menundukkan. Makhluk yang ditundukkan oleh Allah malah dia jadikan yang menundukkan. Bayangkan, sungguh ini adalah bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syiriknya akbar. Baik, maka bagi seorang yang membaca ramalan-ramalan bintang terus yakin, keyakinan yang batil. Kejadian yang menimpanya, musibah-musibah yang menimpanya, selalu dia yakini ini memang hubungannya dengan bintang saya. Iya. Karena dia bintangnya Leo atau bintangnya apalagi, dia yakini karena memang saya lagi kena musibah bertepatan dengan bintang saya. Na'udzubillah min dzalik. Tidak pantas. Yang kedua, ilmu taksir, jenis yang kedua. Kalau tadi meyakini bintang itu sebagai pencipta kejadian-kejadian. Dia mendapatkan musibah yang menciptakan bintangnya. Iya. Sehingga diselamatin setiap hari kelahirannya. Supaya apa? Selamat. Anda menyelamati hari kelahirannya tidak akan bisa menyelamatkan diri Anda. Iya. Apalagi itu keyakinan-keyakinan yang tidak dibenarkan dalam Al-Quran, karena yang menundukkan Allah itu adalah yang menundukkan wasakhara lakumun nujum, yang menundukkan bintang-bintang. Justru bintang Allah yang menundukkan untuk kalian. Kok malah kalian yakini yang menundukkan diri antum adalah bintangnya. Jenis yang kedua barakallahu fikum ayyaja'alaha sababa yad'i bihi ilmal ghaib wa yastadillu biharakatiha watanakulatiha, watakhoyuratiha ala annahu yakunu kada wa kada. Yang kedua, ayat ja'alaha, dia jadikan bintang itu sebagai sebab. Sebab, kalau tadi pelakunya, ini sebabnya. Yadda'i bihi ilmal ghaib, mengaku-ngaku mengetahui barang yang ghaib. Berarti apa? Mengaku, menganggap, ngerti hal yang ghaib. Wa yastadillu biharokatiha, maka dia berdalil dengan gerakan-gerakan bintang. Ya, watanakulatiha, perpindahan-perpindahan bintang. Watakhayuratiha, dan perubahan-perubahannya. Ala annahu sayakun kada wa kada, akan terjadi demikian-demikian. Bulan ini, bulan Maret. Bagi Anda yang berbintang ini, rezeki akan berpindah. Iya. Bulan April. Iya. Sekarang sepi, jangan khawatir. April akan ramai dagangannya. Masya Allah. Bagi Anda yang bulan Maret ini sedang sepi asmaranya, naudzubillah min dzalik, sampai asmaranya ditorka, akan pindah bulan Maret jadi bulan April ya. Terus dianggap terjadinya kejadian itu disebabkan perubahan bulan, bintang. Ini berarti apa? Berbicara perkara gaib dari perkara ilmunya Allah. Dalam surat Luqman, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada, tidaklah sebuah jiwa itu ngerti. Madza taksibu ghada, apa yang akan dilakukan hari esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut, sebuah jiwa tidak tahu di negeri mana akan mati. Akankah dia mati di tengah jalan karena dia tiap hari naik motor, ataukah matinya di rumah? Kita tidak tahu. Kok dia mengatakan kejadian ini, untung dan sial ini berkaitan dengan perpindahan bintang. Ini adalah berbicara perkara gaib, dan ini termasuk perkara yang barakallahu fikum menunjukkan di anna najma fulan soro kada wa kada, kata syekh, bahwasanya bintang fulan akan terjadi demikian-demikian. Misla ayakul, seperti orang mengatakan, hadal insan satakun hayatuhu sakoan, orang ini yang berbintang ini hidupnya akan sengsara. Li'ana wulida binajmil fulan, karena dilahirkan pada bulan itu. Fulan, kalau istilah orang sekarang, bintang Leo, bintang Gemini. Wahada hayatuhu satakun sa'idah, orang ini hidupnya akan bahagia. Kenapa? Di'anahu wulida binajmi fulan, karena dilahirkan bintang fulan. Fahada ini ittakhada ta'allumun nujum wasilah, ini berarti mempelajari ilmu perbintangan sebagai wasilah, sarana untuk apa? Liddi'a ilmil ghaib, untuk ngerti, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Apa hukumnya? Apa hukumnya orang yang ngaku-ngaku kejadian yang akan terjadi? Wada'awa ilmal ghaib kufrun, ngaku-ngaku kejadian nasib seorang yang akan terjadi bahagia atau sengsaranya, kufrun, ucapan yang kufur. Mukhrijun anil millah, dikeluarkan orang itu dari agama. Lianna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah berfirman dalam surat An-Naml 65, Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, lihat Nabi supaya menyampaikan perkara yang penting. La ya'lamu, tidaklah mengetahui, man fis samawati wal ard, siapa saja yang di langit dan di bumi. Al-ghaib, dari perkara yang gaib, illallah, kecuali Allah. Hanya Allah yang tahu perkara-perkara yang gaib. Naam, yang di langit, yang di bumi, tidak ada yang tahu. Sekalipun jin, sekalipun. Sekalipun bangsa jin, mereka tidak tahu. Ayuhan nas, lihatlah ketika bangsa jin ditundukkan oleh Nabiullah Sulaiman, bekerja bikin priuk sebesar telaga, masuk ke dasar laut ngambil mutiara, kerja Nabi Sulaiman duduk di kursinya, mereka terus bekerja dan bekerja. Ternyata apa yang terjadi? Ternyata Allah Ta'ala wafatkan Nabiullah Sulaiman. Falamma qadayna alaihi al-maut, tak kala kami putuskan kepada Nabiullah Sulaiman kematiannya. Ma dallahum ala mautihi illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah. Ternyata tidak ada yang menunjukkan kepada jin. Jin-jin tidak pada ngerti. Mereka terus bekerja, tidak tahu. Tidaklah menunjukkan atas wafatnya Nabiullah Sulaiman. Illa dabbatul ard, kecuali binatang-binatang bumi yang memakan kursi, apa, kaki kursinya, rayap. Falamma kharra bayyanatil jinnu allau kanu ya'lamunal ghaib. Setelah terjatuh, benar-benar Nabiullah Sulaiman wafat. Kalau seandainya, lihat, kalau seandainya jin ngerti yang gaib, ma labisu fil adzabil muhin, tidak mungkin mereka terus-menerus dalam keadaan demikian. Fil adzabil muhin. Maksudnya dari surat Saba ayat 14 ini, jin tidak ngerti hal yang gaib. Lalu kenapa kalian bertanya kepada para dukun-dukun yang katanya ngerti yang gaib? Nasib untung seorang. Saya mau jago, Pak Dukun atau Pak Kiai atau Pak Ustad. Panggilnya Kiai, Ustad sama. Kalau dia tukang nebak, ngeramal nasib orang, diramal dengan ilmu ramalnya itu. Oh, kamu jago aja, pasti jadi. Kenapa, Pak? Namamu cocok berakhiran no. Namanya diterka. Kelahirannya, bintangnya pas sesuai dengan nomor urut. Diming-iming. Maharnya berapa? Nah, kalau sudah jadi aja. Ternyata demikian. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hati. Ini termasuk perbuatan yang tercela karena mengaku-ngaku nasib sial dan untung seseorang dengan ramalan bintang tadi. Jangankan jin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbaik pilihan Allah, Khalilullah, itu saja tidak mengetahui yang gaib. Allah katakan kepada nabinya dalam surat Al-An'am ayat 50. Kul, katakan Muhammad. Katakan wahai Muhammad, la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaib. Katakan Muhammad, tidaklah aku mengatakan kepada kalian di sisiku simpanan-simpanannya Allah, dan tidak pula di sisiku itu ilmu gaib. Wala aqulu lakum inni malak. Tidak pula aku mengatakan kepada kalian saya ini apa? Malaikat. Rasul adalah bashar, manusia mislukum yuha ilaih, orang yang diberi wahyu saja. Jadi kalau bercerita akan terjadi Hasan, akan memperbaiki, mendamaikan umatku ini, terjadi, itu adalah berita dari Allah. Suatu saat Nabi sholat di masjid, sholatnya pakai sandal karena lantainya lantai pasir. Sahabat juga pakai sandal, lantainya pasir. Dan Rasulullah SAW biasa sholat pakai sandal di masjidnya. Suatu saat beliau sholat, maka tiba-tiba di tengah sholat nyopot sendale, ditaruh di sampingnya. Sahabat di belakang lihat Nabi nyopot apa? Sendal. Dicopotlah sendalnya. Kenapa dicopot? Rasul dinyopot. Tidak tanya apa hikmahnya, mau lagi sholat. Datanglah berita dari Jibril bahwa di apa namanya, sandal di bagian bawah ada apanya? Najis. Maka Nabi diperintahkan untuk nyopot. Kalau ngerti yang gaib, Nabi tidak mungkin nyopot di dalam sholat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana, dan insyaallah taklim pada hari Ahad. Ustaz Saiful, insyaallah di masjid ini ba'da dzuhur. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.